kiri eta goyang kanan, keol kiri eta keol kanan, goyang goyang goyang goyang goyang. Air laut aduh asin sendiri, boleh dicoba kalau sudi. Goyang Karawang itu tradisi, perlu diingat jangan dicaci. Asin sendiri.